Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian di kesempatan pagi ba'da subuh. Dan untuk mengisi kekosongan selama menjelang Idul Adha, kita akan melakukan kajian dengan lebih banyak tanya jawab. Dengan Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui line telepon di nomor 0812 244 3344, 0812 244 3344, atau sebagaimana nomor telepon sebelumnya. Tayyib, sebagai mukaddimah untuk kajian di kesempatan pagi hari ini, saya akan bercerita sedikit tentang satu sunnah yang barangkali belum begitu disemarakkan oleh masyarakat. Sunnah yang saya maksud adalah memperbanyak zikrullah, terutama membaca takbiran ketika sudah memasuki tanggal 1 Zulhijjah. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 28, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka berzikir menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah ditentukan. Kemudian Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 203, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, berzikirlah dengan menyebut nama Allah fi ayyamin ma'dudat, di beberapa hari yang berbilang. Di dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan agar, atau Allah mengajak kita agar banyak berzikir kepadanya, fi ayyamin ma'lumat wa fi ayyamin ma'dudat, di hari yang telah ditentukan dan di hari yang bilangannya tertentu. Ma'dudat artinya jumlahnya tertentu. Sekarang kita lihat tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat, perbanyaklah berzikir kepada Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang ma'lumat. Ma'lumat artinya tertentu. Maknanya adalah ayyamul ashr, maknanya adalah sepanjang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berarti dimulai sejak tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Wal ayyamul ma'dudat, sedangkan ayyamul ma'dudat yang ini ada di surat Al-Baqarah, maknanya adalah ayyamut tasyrik, di hari-hari tasyrik. Sehingga penjelasan dari Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwasanya makna firman Allah Ta'ala, kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir, fi ayyamin ma'lumat wa fi ayyamin ma'dudat, adalah memperbanyak zikir dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dan sanadnya dinilai sahih oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahumullahul jami', dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la uhibbu ilayhi min al-'amal feehinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr, tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah di mana amal itu lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Fa aktsiru feehinna min at-tahlil, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan saran, fa'aktsiru fihinna minat tahlil, karena itu perbanyaklah membaca tahlil, wat takbir, wat tahmid, perbanyaklah membaca takbir dan tahmid. Perbanyaklah membaca tahlil, takbir dan tahmid. Yang ini menunjukkan bahwa rangkaian tahlil, takbir dan tahmid adalah kalimat-kalimat thayyibah zikrullah yang ini kita baca ketika kita mengucapkan takbiran. Kemudian disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, tapi secara mu'allak. Secara mu'allak itu artinya tidak ada sanad, sehingga Bukhari menyampaikan dari para sahabat atau dari ulama tabi'in, tapi tidak melalui sanad. Dan itu ada dalam Sahih Bukhari. Sehingga hadis ini sering disebut dengan hadis riwayat Bukhari secara mu'allak. Imam Bukhari mengatakan, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila as-suq fi ayyamil ashri yukabbirani wa yukabbirun nasu bi takbirihima. Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka berdua secara sengaja berangkat ke pasar. Fi ayyamil ashri, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ngapain keliling-keliling di pasar selama 10 pertama bulan Dzulhijjah? Yukabbiran, dalam rangka untuk takbiran. Sehingga mereka takbiran, wa yukabbirun nasa bitakbirihima, dan masyarakat pun ikut takbiran disebabkan karena takbiran dua sahabat ini. Sehingga ini menunjukkan bahwa ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak Ibu bisa baca ini dalam setiap kesempatan. Ketika di rumah, ketika di jalan, ketika di banyak kegiatan, silahkan memperbanyak takbiran. Karena takbiran pada waktu kita atau ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah termasuk takbiran yang sangat ditekankan, bahkan Allah perintahkan di dua surat yang tadi kita baca. Pertama di surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala ingatkan agar kita mengingat namanya, berzikir fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang ma'lumat, yaitu tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Dan Allah juga berfirman wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, yang itu merupakan hari-hari tasyrik. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hambanya yang bisa melestarikan sunnah seperti ini dengan memperbanyak takbiran di 10 hari pertama Dzulhijjah, nanti ditambah dengan hari tasyrik, dan dengan demikian kita berharap bisa mendulang banyak pahala, terutama di hari yang istimewa ini, yaitu a'dhamul ayyam indallah, hari yang paling agung di sisi Allah, dan itu adalah tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Wallahu taala alam. Selanjutnya bagi Anda yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan, dan tadi sudah ada telepon yang masuk. Baik, sebelum kita angkat telepon yang masuk, kita coba membacakan beberapa pertanyaan melalui WA ya. Baik, ada telepon yang masuk. Silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamal Ustaz dari Balikpapan. Silakan Pak. Begini Ustaz, sebelumnya di perusahaan saya itu menyediakan uang makan jika dinas di luar kota sebesar Rp180.000 sehari. Ini bentuknya seperti tunjangan. Jadi walaupun misalnya bulan Ramadan atau kita puasa atau kita tidak makan seharian pun, Rp180.000 itu sudah menjadi bagian dari hak untuk pekerja yang bekerja di luar kota. Mulai bulan Juli ini peraturan tersebut berubah menjadi siapapun yang tugas di luar kota silakan makan dengan menggunakan kartu kredit yang sudah difasilitasi, atau dengan membayar pakai uang sendiri nanti reimburse ke kantor. Limitnya berubah menjadi maksimal satu hari sekitar 750 ribu rupiah. Kami teman-teman yang di lapangan lebih suka dengan kebijakan pertama, karena sebagai uang tambahan, dan kita pun kalau di lapangan ya nggak makan sebanyak itulah, nggak pernah lah. Bisa masak juga Ustaz. Akhirnya kemarin ada kawan-kawan yang coba ngomong ke manajer, Pak, ini kami lebih memilih uang, sebenarnya limitnya pun sangat tinggi, beberapa kawan juga tidak punya kartu kredit, bagaimana solusinya? Kami lebih suka kebijakan pertama. Manajer pun akhirnya bilang, ya silakan saja pakai nota gitu, karena kan sistemnya sekarang reimburse Ustaz, artinya kan berapapun yang dinota itu diganti. Akhirnya kawan-kawan bilang, ya udah kalau gitu misalnya kami tugas di luar kota, nanti kami buat nota bagaimana agar satu hari sekitar 180 ribu seperti peraturan kemarin. Lalu manajer bilang, oke kalau gitu nanti saya approve, silakan diatur saja seperti itu. Akhirnya kawan-kawan sekarang ya terpecah dua lah. Di satu sisi ya manajernya sudah approve, limitnya pun tidak melebihi peraturan sekarang yang 750 ribu itu. Di satu sisi misalnya kita nggak makan atau makan 10 ribu, akhirnya kita nggak mau membuat nota buatan lah, kita buat sendiri gitu. Nah manajer sudah approve, bagaimana ini hukumnya Ustaz dengan kondisi seperti ini? Tayyip, manajer ini perusahaan pribadi atau? Ini worldwide company Ustaz, kita global. Tayyip. Jazakumullah khairan. Prinsipnya jika kita bekerja di sebuah perusahaan, maka ikuti sebagaimana aturan dan kebijakan yang berlaku di sana. Dan jika itu perusahaan yang sifatnya pribadi, aturan itu bisa berubah sesuai dengan kebijakan pemiliknya. Tapi kalau perusahaan itu adalah perusahaan BUMN milik negara, atau tadi disampaikan ini adalah world company, berarti harus minta izin kepada ownernya jika terjadi perubahan. Kemudian dari apa yang tadi disampaikan bahwa kebijakannya adalah nanti kalau makan silahkan melampirkan nota akan diganti. Berarti kewajiban Anda ya harus melampirkan nota sesuai dengan real yang ada, dan tidak perlu ngambil lebih dengan membuat nota palsu karena jelas ini kedustaan. Makan cuma habis 30 ribu, 20 ribu, tapi Anda membuat nota atau teman-teman membuat nota senilai 180, ya jelas ini kedustaan. Sisa yang masuk ke kantong pribadi itu bukan haknya. Betul bahasanya limitnya jadi 700, cukup besar dan tidak mungkin makan sebanyak itu. Namun ketika di situ dipatok harus sesuai real, maka ya, sampaikan sebagaimana real yang ada dan tidak perlu untuk kemudian membuat nota palsu atau laporan yang palsu karena jelas itu kedustaan. Wallahu taala alam. Kemudian di sini ada pertanyaan melalui WA. Kakak ipar saya, nama KTP-nya dinisbahkan kepada bapak angkatnya. Nama ini digunakan semua urusan kecuali pernikahannya. Urusan menukar tertutup nih. Baik, kita angkat penelpon dulu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya tentang proses pembelian emas yang ada di perusahaan Antam, Ustaz. Silakan. Oh iya, jadi gini skemanya Ustaz. Kalau kita mau beli di Antam kan harus via WA. Yang mana kita pesan dulu via WA mau gramasi berapa dan kepengen berapa. Lalu setelah dijawab, kita apa namanya? Kesana ke tempatnya Antam itu Ustaz. Kita makan pembayaran di tempat melalui transfer. Lalu barangnya nggak langsung diterima Ustaz, jadi harus nunggu antrian dulu tapi posisi kita sudah di tempat sana, jadi ada paling jedanya di antrian baru barang diberikan. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Berapa jedanya, Pak? Paling kayak kita nunggu antrian itu sudah tergantung antriannya, paling bisa 10 menit. Satu ruangan menit. Atau beda ruangan antara tempat transfer sama pengambilan emas? Satu ruangan, Ustaz, tapi kan ada loket bayar sendiri, ada loket ambil sendiri, Ustaz. Tanya. Cukup, Bapak? Cukup, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Baik, yang bisa kita jadikan sebagai panduan dalam masalah ini adalah hadis riwayat Bukhari. Yang hadis ini beberapa kali kita singgung ketika membahas tentang syarat transaksi emas itu harus tunai. Bahwa ada sekelompok sahabat yang sedang duduk bersama. Di tengah mereka ada Talha bin Ubaidillah, termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Dan ada juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan itu di masa kekhalifahan Umar. Lalu tiba-tiba datanglah seorang sahabat. Begitu sahabat ini datang, dia langsung menyampaikan kepada kerumunan sahabat tadi, "Mayyastarifud darahim." Siapa yang mau menukar dirhamnya? Saya punya dinar, saya punya emas, dan saya butuh dirham. Ada enggak di antara kalian yang punya dirham? Sehingga dia umumkan, "Mayyastarifud darahim." Siapa yang mau menukarkan dirhamnya? Lalu Talha bin Ubaidillah meminta kepada budaknya, "Tolong kamu ambil dirham, saya butuh dinar." Akhirnya budaknya pulang. Budaknya pulang untuk mengambil dirham sebagaimana yang diperintahkan oleh Talha. Di perjalanan budak ini pulang, Talha bin Ubaidillah meminta kepada orang tadi, "Coba kamu tunjukkan mana emasmu, mana dinarmu." Akhirnya mau ditunjukkan dinar itu, dilarang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pelaku akadnya ada, subjeknya ada, Talha ada, orang ini juga ada, dan mereka dalam satu majelis. Tapi objeknya tidak ada. Yang satu peraknya ada, yang satu emasnya belum ada. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu melihat kejadian ini, beliau mengatakan, "Kamu tunda dulu pelaksanaan ini sampai budakmu itu datang. Li'anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Karena saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahab riban illa ha' wa ha'." Emas dengan emas itu riba kecuali jika ha' wa ha'. Ha' wa ha' maknanya adalah dari tangan ke tangan. Hak waha itu kalau dalam bahasa kita mirip seperti ini, kalau dalam bahasa Jawa nyoh ya, nyoh itu artinya diserahkan, nyoh hak waha, sehingga dari tangan ke tangan. Anda bisa perhatikan di sini, subjeknya ada, Talha bin Ubaidillah ada di situ, orang yang mau nuker emasnya juga ada di situ. Namun ketika subjeknya ada, tapi salah satu objeknya tidak ada, dan objeknya adalah emas dan perak. Peraknya ada, tapi emasnya enggak ada. Dilarang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan berdalil pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Karena itulah, jika Anda sudah transfer di Antam, berarti subjeknya ada, Anda sebagai pembeli dan biaya Antam sebagai penjual. Namun emasnya tidak ditampakkan, tidak ditunjukkan seketika Anda transfer, maka sebenarnya ini tidak sejalan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena itulah yang benar, antriannya itu antrian seharusnya ya, bukan antrian transfer, tapi sekaligus antrian pengambilan emas. Sehingga antrian transfer emas tersedia. Loh, dari mana dia tahu emasnya yang dibutuhkan ini? Lah kan tadi sudah pesan lewat WA. Begitu dia pesan lewat WA, kemudian mendapatkan tanggal, nanti silakan Bapak datang tanggal sekian. Kita datang, lalu kita dikasih antrian oleh pihak satpam, Bapak antrian nomor sekian. Begitu antrian kita dipanggil, maka kita duduk berhadapan dengan pihak apa misalnya tellernya. Di situ kita bayar plus emasnya juga sudah disediakan. Ini emas yang Bapak pesan, identitasnya seperti ini, betul, betul, baik. Ini harganya sekian, transfer, transfer emas ada di tempat. Nah yang kayak gini idealnya, sehingga tidak ada penundaan, transfer dulu, kemudian dapat stroke, baru ke apa misalnya ke petugas sebelah, nanti masih nunggu lagi kayak di bank itu, antrian nomor sekian untuk serah terima emas. Kalau seperti ini berarti di situ ada penundaan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kita coba bacakan pertanyaan melalui WA. Bismillah. Ustaz, saya mau nanya, baru-baru ini sedang viral oknum yang menyatakan klepon bukan makanan Islami. Ayo makan kurma yang Islami. Benarkah demikian? Saya mendapatkan ini hari apa kemarin ya, di WA oleh seseorang. Dan saya menduga itu kan salah satu toko kurma ya, salah satu toko kurma, kemudian dia membuat foto seperti itu, dan silahkan belanja di toko kami. Saya menduga orang ini mau bikin kisruh di masyarakat, mau bikin kisruh, bikin rame. Dan saya melihat dia memang orang yang bodoh dalam masalah agama, tapi bicara dalam masalah agama cuman tujuannya untuk menguntungkan kepentingan pribadi. Kita kan punya prinsip khalif tu'raf. Coba bikin nyeleneh biar kamu nanti dikenal. Akhirnya poster itu tersebar di mana-mana, iklan gratis. Ayo belanja di toko kami dengan foto klepon bukan makanan Islami. Karena itu saya sarankan kepada para pemirsa, kalau Anda ketemu orang ini, sampaikan bahasanya perbuatan dia itu perbuatan tercela. Perbuatan dia perbuatan tercela. Dan tindakan seperti ini nanti akan ada balasannya di akhirat. Dan barangkali sebagai hukuman untuk orang ini, kami mengajak kepada kaum muslimin yang mendengarkan apa yang saya sampaikan, jangan belanja di toko orang ini. Sebagai bentuk hukuman. Dia bikin kisruh. Ya. Ngawur orang ini. Tindakan kebodohannya, yang kami khawatirkan adalah menyebabkan ada sebagian orang yang benci dengan Islam misalnya. Semakin benci dengan Islam. Ini tunjukkan, ini loh. Contoh ya, gerakan-gerakan radikal nyebut klepon tidak Islami disebabkan karena tindakan kebodohan orang seperti ini. Kalau klepon tidak Islami, memang kurma itu makanannya siapa? Makanannya orang Arab. Abu Jahal makan kurma, Abu Lahab makan kurma, Umayyah bin Khalaf makan kurma, orang-orang kafir yang lainnya makan kurma. Karena itu menjadi makanan pokok bagi mereka sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, sehingga tidak bisa disebut bahasanya kurma adalah makanan Islami, karena yang namanya makanan itu kembali kepada uruf masing-masing. Berarti beras juga nggak Islami, nanti apalagi ya getuk tidak Islami, ini tidak Islami. Subhanallah, dari hal seperti ini. Karena itu disebabkan karena perbuatan orang bodoh seperti ini, kadang menyebabkan ada sebagian orang yang fobia terhadap Islam, benci terhadap Islam. Sebabnya adalah tindakan orang bodoh. Karena itu, jika Anda ketemu orangnya, sampaikan bahasanya perbuatan dia adalah perbuatan tercela. Ya. Apalagi itu tujuannya untuk keuntungan pribadi biar toko dia makin laris. Dan kami mengajak kepada kaum muslimin, jangan belanja di toko orang ini. Wallahu a'lam. Tayyib. Kita coba bacakan pertanyaan melalui WA. Dari Sona di Bali, Ustaz. Baik, ditahan dulu, kita coba angkat dulu. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya tentang sholat, boleh? Oh, silakan, Pak. Iya, Ustaz, saya mau tanya begini, Ustaz. Waktu itu saya pernah sakit sehingga sholatnya harus duduk. Nah, cuma karena saya sekarang ini kepala keluarga, anak saya belum ada yang baligh dan ada istri satu, itu boleh nggak Ustaz kalau misalkan mereka, saya tetap menjadi imam dari mereka gitu Ustaz, dengan posisi sholatnya duduk dan mereka berdiri? Nah, itu yang pertama Ustaz. Yang kedua gini Ustaz, kadangkala kita diingatkan oleh istri atau anak yang perempuan kalau ada yang gerakan salah atau maaf apa maksudnya mungkin lupa langsung berdiri ketika rekat kedua, lupa tasawuf awal gitu, tapi mereka ngasih kodenya saya nggak ngerti gitu, maksudnya mereka tepuk tangan atau apa tapi saya nggak ngerti gitu, ini seharusnya bagaimana Ustaz? Ya. Gitu Ustaz, terima kasih ya. Ustaz, itu aja, jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Tayyib, jika Anda sholatnya sambil duduk dari awal ya, karena dalam kondisi sakit, dan orang sakit yang tidak bisa berdiri dia boleh sholat wajib sambil duduk. Sementara makmum Anda, yaitu istri dan anak-anak, mereka dalam kondisi sehat, apakah mereka harus sholat sambil duduk ataukah harus berdiri? Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Sebagian mengatakan ya yang duduk hanya yang sakit saja, sedangkan yang sehat tetap berdiri, karena berdiri dalam sholat wajib itu rukun, sehingga bagi yang mampu berdiri harus berdiri. Dan pendapat yang kedua, jika si sakit ini, orang yang sakit ini sholatnya sambil duduk dari awal, sehingga sejak takbiratul ihram dari awal dia sholatnya duduk, maka makmum juga harus sholat sambil duduk. Dan pendapat yang kedua ini pendapat yang lebih mendekati. Pendapat ini yang dipilih oleh Syekh Albani dan beberapa ulama mazhab Hambali. Dalilnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ngimami sambil duduk, sementara para sahabat sambil berdiri. Akhirnya begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya mereka berdiri, beliau pun berisyarat dengan tangannya. Berisyarat dengan tangannya, ya, melambai-lambai ke arah belakang. Anis jelisu, duduklah kalian. Akhirnya mereka pun semuanya duduk. Dan itu sholat sudah dimulai. Beliau takbiratul ihram dalam posisi duduk. Ternyata beliau melihat sahabatnya. Kok bisa Pak melihatnya? Orang kan bisa merasa kanan dan kirinya. Meskipun dia di belakang, dia bisa merasa kalau ternyata sebelahnya ini berdiri. Akhirnya Nabi SAW berisyarat, duduk, duduk. Kemudian mereka duduk. Selesai sholat, Nabi SAW menyampaikan, hampir saja kalian melakukan kegiatan sebagaimana yang dilakukan oleh para raja yang sombong, di mana rajanya duduk sendirian sementara para punggawanya, para menterinya, mereka semuanya berdiri di samping kanan dan kirinya. Dan itu Nabi SAW gak suka. Karena itulah dalam sholat sekalipun, ketika menuntut kondisi seperti itu, yang jadi imam adalah orang yang tidak bisa berdiri, maka nanti para makmumnya duduk ikut sebagaimana duduknya imam. Kemudian berikutnya tentang lupa gerakan, dan Anda sudah mengingatkan tapi Anda gak ngerti apa maksudnya. Lalu apa yang perlu dilakukan? Wallahu ta'ala alam, jika ketika Anda diingatkan dengan tepukan tapi Anda tidak berubah sehingga Anda tetap bergerak sebagaimana yang Anda inginkan, apakah makmum perlu ikut atau tidak? Padahal menurut keyakinan makmum ini keliru, tapi menurut keyakinan Anda itu benar. Terjadi khilaf antara imam dan makmum. Wallahu a'lam, jika makmum betul-betul yakin ini salah, maka makmum gak boleh ikut. Tapi kalau makmumnya masih ragu, misalnya makmum mengingatkan subhanallah, kok tetap bergerak, padahal maksudnya kan subhanallah disuruh untuk apa misalnya, duduk tasyahud akhir, ternyata imam tetap nambahi satu rokaat sehingga dia sholat rokaat yang kelima ketika sholat duhur, dan makmum ragu, ini yang benar saya apa imam? Imam kok tetap berdiri? Akhirnya Anda sebagai makmum misalnya sudah mengingatkan, tapi setelah membaca subhanallah Anda ragu, yang benar siapa? Maka Anda ikut imam. Makmum ikut imam, dan sholatnya sah. Baru setelah selesai sholat didiskusikan, kayaknya tadi 5 rakaat. Kok imamnya bilang enggak, kok 4 rakaat, saya yakin 4 rakaat. Berarti kan ini adu keyakinan, adu ijtihad. Jika terjadi perbedaan ijtihad seperti ini, maka imam lebih dimenangkan. Kecuali kalau imamnya ragu, iya boh 5 rakaat, kayaknya tadi 4, enggak pak itu 5 ya. Baik, kalau 5, nah berarti langsung sujud sahwi. Intinya yang ragu tidak bisa mengalahkan yang yakin. Sehingga jika sudah mengingatkan tapi di posisi ragu, maka yang ragu ini ikut yang yakin. Kemudian bagaimana dengan kasus tadi? Diingatkan tapi enggak paham. Diingatkan tapi enggak paham, menurut makmum kayaknya bapak ini yakin benar. Dan dia sudah mengingatkan, ternyata kok enggak direspon, mungkin saya yang salah. Sehingga akhirnya makmum ikut sholat bersama imam. Tapi insyaallah wallahu taala alam sholatnya sah ya, sehingga tidak perlu diulang. Wallahu taala alam. Baik. Kita coba baca pertanyaan melalui ya. Melanjutkannya tadi dari Sona di Bali, Ustadz, amalan apa yang dapat dilakukan agar bisa bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Amalan apa yang bisa dilakukan agar bisa ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam memang dalam mimpi ya, dalam mimpi memang satu hal yang bisa terjadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani faqad ra'ani." Siapa yang bermimpi melihatku, maka betul dia melihatku. Karena setan tidak bisa menampakkan dalam mimpi manusia seperti wujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setan punya peran untuk mempengaruhi mimpi manusia. Sehingga ketika orang tidur, kemudian dia bermimpi ketemu si A, ketemu si B. Kadang apalagi ketika orang lagi jatuh cinta ya, lalu ketemu dengan orang yang dia cintai. Padahal aslinya itu setan yang menampakkan diri dalam mimpinya seperti orang yang dia cintai. Akhirnya melakukan hal-hal yang, tapi dalam mimpi yang itu tidak berdosa ya. Misalnya melakukan hubungan badan atau hal yang lainnya. Padahal itu aslinya adalah setan. Tapi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam setan tidak bisa. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setan tidak bisa menampakkan diriku dalam mimpi seorang hamba. Nah, beliau sampaikan itu di hadapan para sahabat. Yang sahabat ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat tahu ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini, rambut beliau seperti ini, jenggot beliau seperti ini, penampilan beliau seperti ini. Sahabat tahu. Nah, generasi setelahnya yang tidak tahu, yang tidak pernah ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah hadis ini juga berlaku? Jawabannya berlaku. Tetap berlaku. Namun harus dia cocokkan dengan keterangan tentang ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustaz, saya itu bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, gimana? Masya Allah, beliau itu putih semua rambutnya, jenggotnya putih, bawa tas Hello Kitty. Nah, itu tidak mungkin. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa tas Hello Kitty? Dan yang Anda lihat rambutnya putih, jenggotnya putih, semuanya serba putih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubannya itu cuma bisa dihitung. Yang kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi, uban Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa dihitung. Baik uban di rambut maupun uban di jenggot. Sehingga kalau yang dilihat adalah semua berpenampilan putih, rambutnya putih, jenggotnya putih, alisnya putih, ini jelas bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon diperhatikan dua hal ini. Setan tidak bisa menampakkan diri persis seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setan bisa menampakkan diri seperti orang yang hebat, lalu ngaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ini bisa. Misalnya tadi, berpenampilan seperti orang yang jubah putih, rambut putih, jenggot putih, semuanya serba putih, pakai sorban. Lalu ngomong, saya nabi. Nah, setelah itu dia ngajarkan sesuatu yang gak benar kepada orang yang bermimpi tadi. Setan bisa yang kayak gitu. Dan itu tipuan. Tapi kalau setan menampakkan diri sebagaimana Rasulullah SAW dalam mimpi seseorang, dia gak bisa. Karena itulah Muhammad bin Sirin, salah seorang ulama sahabat, beliau mengatakan, siapa yang bermimpi melihat Nabi SAW, siflana, coba kamu ceritakan seperti apa yang kamu lihat. Seperti apa yang kamu lihat. Nah, kalau yang dia ceritakan kepada Ibnu Sirin ternyata ciri-cirinya tidak ada pada fisik Rasulullah SAW, maka beliau langsung komentar, itu adalah setan. Baik. Karena itulah, untuk bisa memastikan bahasa yang dilihat ini nabi ataukah bukan, berarti tugas pertama yang harus dilakukan oleh seseorang adalah kenali ciri fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus gimana Pak kita bisa mengenali ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada beberapa buku yang ditulis oleh para ulama yang buku itu membahas ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara buku itu yang paling terkenal adalah bukunya Imam At-Tirmidzi yang berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il Muhammadiyah itu khusus membahas tentang ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan buku ini sudah diterjemahkan. Dan sahabat itu membahas dengan detail, lalu diriwayatkan dari generasi ke generasi, kemudian dikodifikasi oleh banyak ulama hadis. Asy-Syama'il Muhammadiyah bercerita tentang ciri fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara jalan beliau, bagaimana wajah beliau, bagaimana rambut beliau, dan seterusnya. Nah, kita mengenali ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui itu, sehingga bisa dijadikan sebagai filter. Kalau bermimpi melihat seperti ini, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau bukan? Kita bisa jadikan sebagai filternya, saringannya itu benar ataukah tidak. Lalu amalan apa yang bisa membuat kita mimpi ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wallahu ta'ala alam, kami tidak menjumpai ya, adanya dalil khusus yang menjelaskan amalan-amalan itu. Barangkali Anda bisa tanyakan ke ustadz yang lain, kok dia menjumpai ada hadis, nanti bisa disampaikan ke saya. Namun secara umum, wallahu alam, Anda perbanyak membaca sholawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Dan jadilah seorang hamba yang ahlu tauhid, yang selalu mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sangat dicintai, atas beliau sangat mencintai orang yang ahlu tauhid dan mengikuti sunnahnya, sehingga kalaupun tidak ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi, minimal semoga nanti kita dipertemukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di telaga beliau, di haud beliau, sehingga kita bisa menikmati air telaga itu sambil ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. Nah, Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Iya, ini Ustaz, saya kan berprofesi sebagai bagian servis laptop Ustaz. Terus sekarang kan kebanyakan guru-guru dan siswa itu menggunakan online untuk belajar, sedangkan kebanyakan guru itu kan kadang bermasalah di bagian software. Itu hari saya pernah tanya Ustaz, untuk software yang kita gunakan itu harus yang original. Saya telah konfirmasi kepada Microsoft, harus beli dengan harga yang minimal 1.800.000. Tetapi setelah saya sampaikan kepada user yang ingin membelinya, rata-rata dia nggak bisa beli. Apakah ada solusi yang lain, Ustaz, untuk software? Air Limbas ini atau dengan Microsoft yang karena ada beberapa teman yang memberikan informasi bahwa kita bisa download tapi itu sistemnya terikat 30 hari saja. Apakah itu bisa digunakan atau bagaimana? Baik. Syukran. Ya, syukran. Ya, syukran. Wa jazakumullahu khairan. Tayyib, solusi yang bisa kami berikan sebenarnya Anda yang paham komputer sudah tahu hal ini ya. Pertama mungkin bisa diarahkan ke Linux yang free, open source. Atau yang kedua, tapi Linux biasanya kurang familiar ya, user interface kurang, tidak sebagaimana sefamiliar Microsoft. Nah kalau misalnya mereka kesulitan untuk menggunakan Linux, ya yang kedua Anda bisa tawarkan versi trial tadi yang cuma 30 hari. Dan nanti ketika sudah habis masa berlakunya ya, mau tidak mau dia harus menginstal yang ori. Ya, yaitu yang bisa kita sarankan. Dan miliki prinsip tadi ya, jaga konsumen untuk tidak melanggar hak orang lain dengan minta kepada mereka tolong Microsoft-nya yang ori. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung tadi pertanyaan tadi ada kelompok sebelumnya yang mengikuti imam sholat duduk, apakah mengikuti penuh? Kalau dia tidak bisa sujud, kita juga isyarat juga atau kita ikut sujud juga atau bagaimana Ustaz? Itu aja Ustaz. Hey. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda sholat sambil duduk, bagaimana cara sujudnya? Cara sujudnya adalah bisa dengan al-inhina, nunduk, di mana posisi sujud lebih rendah dibandingkan posisi rukuk. Dan itu kekhususan bagi mereka yang sholat sambil duduk. Karena itu ada banyak sekali kekurangan ketika orang sholat sambil duduk. Bagaimana kalau kita masih bisa sujud? Kalau bisa sujud, silakan Anda sujud dengan sempurna. Kemudian duduk ketika sebagai pengganti dari berdiri. Apa yang bisa dilakukan sempurna, lakukan sempurna. Dan sholat sambil duduk itu tidak bisa rukuk dengan sempurna. Mungkin kalau sujud sempurna bisa. Duduk tasyahud sempurna bisa. Tapi kalau rukuk tidak bisa. Ada banyak kekurangan. Karena itulah bagi orang yang masih mampu untuk berdiri, wajib berdiri. Kecuali dalam kondisi tadi imamnya duduk, sehingga Anda harus sholat sambil duduk mengikuti imam. Wallahu a'lam. Dari Dodi di Bantul, apakah larangan memotong rambut kumis untuk kepala keluarga saja atau semua anggota keluarga? Apakah larangan untuk memotong kuku, rambut, kumis dan seterusnya hanya berlaku untuk kepala keluarga? Jawabannya hanya berlaku untuk yang mau kurban, yaitu pemilik hewannya. Kalau yang korban adalah istri, maka ya wanita ini tidak boleh untuk potong kuku, potong rambut. Kalau yang korban adalah suami, maka lelaki ini tidak boleh potong kuku, potong rambut. Sedangkan yang lain, keluarga yang lain tetap boleh. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mohon maaf untuk mengecilkan volume televisinya. Oh iya. Silakan. Mau bertanya untuk amalan puasa 9 hari Zulhijjah. Kalau misalnya tidak bisa genap karena haid, itu apa bisa dilengkapi nanti setelah tasyrik? Gitu aja. Nah. Jazakumullah khairan. Bagi ibu-ibu yang tidak bisa melaksanakan amalan puasa di tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah karena dalam kondisi haid, apakah bisa diqadha? Tidak ada qadha untuk puasa sunnah seperti ini. Sehingga begitu dalam kondisi haid, berarti Anda tidak bisa melakukan puasa, ya tidak perlu diqadha di luar hari tasyrik. Namun menerima ini dengan ikhlas, insya Allah ada nilai pahalanya tersendiri. Apalagi Anda punya tekad untuk berpuasa. Andaikan enggak haid, saya puasa. Dan tekad seperti ini memiliki nilai pahala tersendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Faman hamma bil hasanati falam ya'malha." Siapa yang punya keinginan untuk melakukan amal baik tapi dia enggak berhasil melakukannya, maka Allah tetap mencatatnya sebagai pahala. Allah tetap mencatatnya sebagai pahala. Semoga dikasih pahala yang sempurna. Karena ibu-ibu yang tidak puasa sebabnya bukan karena malas, tapi sebabnya adalah karena ada halangan. Nah, kemudian Anda tidak kehilangan untuk mendapatkan keutamaan di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, karena masih bisa melakukan amal yang lain. Yang mau wakaf, nah ini kesempatan yang bagus. Yang mau bantu orang, ini kesempatan yang bagus. Manfaatkan kesempatan ini untuk memperbanyak amal soleh sebisa yang kita lakukan. Ya. Alhamdulillah, Yayasan Amal Abad di Indonesia telah mengumpulkan wakaf untuk pembangunan Madinah Islamic Center, yang nanti di sana ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh yayasan, termasuk studio ANB official rencananya akan dipindah di sana, yang sementara ini menggunakan ruang kelas ya, dan beberapa kegiatan yang lainnya. Kemarin kita buka lagi untuk menampung kesempatan kaum muslimin yang mau berwakaf, dan posisi tanah wakaf saat ini sudah selesai serah terima. Sudah ada akte wakafnya. Selanjutnya kita mengupayakan untuk dilakukan sosialisasi di masyarakat agar bisa dilakukan pembangunan. Namun mengingat kondisi pandemi, Pak Duko menyarankan tunggu sampai berakhirnya kebijakan pemerintah Yogyakarta, yaitu sampai tanggal 31 Juli. Sehingga insya Allah setelah itu kita upayakan bisa sosialisasi di warga, masyarakat, mengumpulkan mereka, dan segera akan dilakukan pembangunan. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Silahkan. Sosialisasi di warga, masyarakat. Mohon dikecilkan volume televisinya. Silahkan, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin bertanya tentang harta waris Ustaz, boleh? Silakan. Dari mana ini? Halo. Halo, dengan siapa di mana? Maaf, Afwan, dari Abu Bilal di Makassar, Ustaz. Insyaallah, baik. Silakan, Bapak. Baik. Jadi om saya wafat tanpa ada anaknya, kemudian istrinya duluan wafat. Kemudian saudara kandungnya itu ada laki-laki satu, perempuan dua, itu sudah wafat semua. Kemudian kedua orang tua om saya juga sudah wafat. Beliau juga dulu memiliki satu saudara laki-laki tidak seibu, tapi sudah wafat juga. Jadi semuanya saudara, istri, dan tidak ada anak-anak, orang tua semua sudah wafat. Nah yang ada adalah keponakan dari saudara laki-laki yang kandung, itu ada dua laki-laki dan dua perempuan. Kemudian dari saudara perempuan, itu ada satu laki-laki dan satu perempuan. Kemudian ada satu saudara kandung perempuan yang tidak menikah, itu sudah wafat. Kemudian ada satu saudara laki-laki tidak seibu, itu keponakan dari situ ada satu laki-laki dan satu perempuan. Pertanyaannya satu, Ustaz, siapakah ahli waris dalam kasus saya? Kemudian yang kedua, jika misalnya dalam penetapan ahli waris itu tidak sama dengan yang sesuai syariat, yang manakah harus diikuti, Ustaz? Demikian, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Barakallahu fik, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya menangkap sebisa apa yang bisa saya tangkap dari pertanyaan Anda karena cukup cepat tadi. Ketika ada seorang mayit, seorang jenazah, yang dia meninggalkan ahli waris, tapi ahli waris yang dekat sudah meninggal, orang tua tidak ada, anak tidak ada, istri sudah tidak ada, saudara sudah tidak ada semuanya, yang ada hanya keponakan. Dari sekian ini, yang ahli waris hanyalah keponakan dari saudara kandung. Sementara keponakan dari saudara sebapak, keponakan dari saudara laki-laki sebapak, tidak mendapatkan warisan. Saya tegaskan lagi, yang menjadi ahli waris di sini adalah keponakan dari saudara laki-laki kandung. Sedangkan saudara perempuan, keponakan dari saudara perempuan, mereka dzawil arham dan tidak mendapatkan warisan. Karena itu yang dapat warisan adalah anak dari saudara laki-laki kandung. Yang tadi disampaikan ada dua laki-laki plus dua perempuan. Baik. Nah, kalau mereka saja yang dapat, ya, mungkin akan memicu terjadinya sengketa. Kenapa keponakan yang lain gak dikasih? Padahal mereka juga semuanya keponakan. Ya. Maka kita sarankan, bagi dulu sesuai dengan standar syariat, serahkan kepada ahli waris yang berhak, yaitu keponakan dari saudara laki-laki kandung, ya, yang di situ ada laki-laki dan perempuan. Atau yang saya maksud adalah yang laki-laki saja, ya, keponakan dari saudara laki-laki yang di situ adalah hanya anak laki-laki. Kemudian nanti setelah dia dapat, hadiahkan sebagian kepada keponakan-keponakan yang lain sebagai bentuk apa misalnya, ya, ini sikap saling berbagi dalam rangka untuk menjaga keutuhan silaturahmi. Jadi tetap dibagi sesuai dengan aturan syariat. Lalu siapa yang dapat, berikan kepada yang satu liting, yang satu tingkatan dengan dia, tapi gak dapat warisan karena dia dzawil arham. Karena dia dzawil arham, seperti anak perempuan atau anak laki-laki, keponakan dari saudara laki-laki, dari saudara perempuan, atau yang termahjub, keponakan dari saudara laki-laki sebapak. Dengan cara demikian, maka tidak akan menimbulkan sengketa atau perpecahan di tengah keluarga. Dan ketika terjadi penetapan warisan yang berbeda antara hukum syariat dengan keinginan para ahli waris, ya, tentu saja kita harus mengikuti hukum syariat. Allah Ta'ala memberikan ancaman bagi orang yang tidak mau mentaati hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ, siapa yang melampaui dari batasan-batasan Allah, padahal Allah sudah menjelaskan tentang aturan warisan itu, maka Allah kasih ancaman dengan ancaman neraka waliyadu billah. Dari pemirsa Rifkan TV Banjarmasin, Ustadz, bagaimana kaidah doa dapat mengubah takdir? Apa yang dimaksud doa bisa mengubah takdir? Doa bisa mengubah takdir, yang dimaksud di sini adalah dalam pandangan manusia. Ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Seolah-olah dalam pandangan manusia, doa itu mengubah takdir. Sehingga ketika ada orang sakit, lalu dia berdoa, dari doanya dikabulkan oleh Allah, kemudian dia sembuh. Maka seolah-olah doa itu mengubah takdir dia dari sakit ke sembuh. Seolah-olah dalam arti apa? Takdir yang ada di Lauhul Mahfud gak berubah, karena itu tetap sampai terjadi kiamat. Dan termasuk yang ditakdirkan oleh Allah adalah doanya orang ini. Sehingga Allah tuliskan dalam takdir di Lauhul Mahfud, orang ini akan sakit, lalu dia berdoa, lalu sembuh. Sehingga seolah-olah dalam pandangan orang ini, dia itu telah mengalami perubahan disebabkan karena doanya. Dan orang memahami seperti itu, karena doa saya, seolah-olah takdir saya berubah. Meskipun pada hakikatnya takdir itu tidak berubah. Ini salah satu pendapat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin, sehingga makna la yarudud du'a ilal qadar diantaranya adalah yang dimaksud adalah menurut pandangan manusia. Tidak ada yang bisa menolak takdir, mengubah takdir, kecuali doa. Maksudnya adalah dalam pandangan manusia. Wallahu ta'ala. silakan. Caranya adalah. Halo. Silakan. Maksud adalah. Anda kecilkan volume televisinya. Silakan. Kenapa? Kecilkan volume televisinya. Oh iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rizka dari Jakarta. Mau izin tanya Ustaz. Halo. Silakan. Jadi gini, saya itu distributor resmi suatu produk. Nah, tapi produsernya itu mensyaratkan bahwa jadi ada uang ditransfer baru barang dikirim, itu baik kepada konsumen maupun kepada distributornya gitu. Nah, pertanyaannya ini apakah lebih dekat ke wakalah atau ke jual beli? Kemudian pertanyaan keduanya, bolehkah si produsen ini mengirimkan barang langsung ke konsumen atas nama distributor? Mungkin itu aja, Ustaz. Terima kasih. Nah, baik, skema yang tadi Anda sampaikan bahwa Anda sebagai distributor harus mengirim uang dulu, transfer uang dulu ke perusahaan atau ke supplier, kemudian supplier baru ngirim barang. Posisi supplier dalam masalah ini insya Allah sudah benar. Karena ketika dia dibeli, berarti kan dia harus menerima duit dulu. Makanya dia minta kepada para distributor, bayar dulu baru barang akan kami kirim. Selama supplier sudah punya barang, posisi supplier dalam hal ini benar. Sehingga dia minta uang dulu baru barang dikirim, dia sudah benar. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah di posisi distributor. Distributor ketika dia transfer ke supplier, berarti dia beli dari supplier. Yang jadi pertanyaan, bolehkah dia jual barang itu ke orang lain sebelum menerimanya? Bolehkah dia menjual barang itu ke orang lain sebelum menerimanya? Ada sebuah hadis di mana Nabi SAW bersabda, La tabi'hu hatta taqbidah. Jangan kamu menjualnya sampai kamu menerimanya. Sehingga kalau belum diterima, ya jangan dijual. Nah, ini lebih dekat kepada skema tadi, lebih dekat ke wakalah ataukah jual beli? Jawabannya ke jual beli, karena kalau wakil tidak perlu bayar. Bahkan jumhur mengatakan bahasanya wakil itu tidak boleh membeli untuk dirinya sendiri. Sehingga misalnya kejadiannya, saya menyuruh si A, wahai si A, tolong jualkan barang ini, tolong jualkan HP ini. Lalu berangkatlah si A. Maka si A statusnya sebagaimana saya, karena dia adalah orang yang saya suruh, dia wakil saya. Nah, si A itu tidak boleh beli barang ini untuk dirinya sendiri. Daripada saya jual ke orang lain, tak beli saja. Akhirnya dia berakad dengan dirinya sendiri. Dia sebagai penjual, karena dia wakil dari penjual, dan dia sebagai pembeli atas wakil dirinya sendiri, atas nama dirinya sendiri. Nah, terus siapa penjual, siapa pembeli, padahal orangnya cuma satu. Itu yang menjadi alasan jumhur kenapa wakil tidak bisa membeli untuk dirinya sendiri. Berarti kalau distributor adalah wakil dari supplier yang diminta untuk menjualkan barangnya supplier, berarti kan dia tidak bisa beli untuk dirinya sendiri. Nah, ketika distributor membayar ke supplier, berarti dia beli untuk dirinya sendiri. Sehingga di sini bukan wakil. Kalau dia membayar dulu, berarti di sini bukan wakil. Kecuali kalau pembayaran itu sifatnya hanya uang jaminan. Sehingga saya menyuruh kepada si A, ini katalog, tolong kamu jualkan isi yang ada di katalog ini. Nanti kalau kamu ngambil barang, boleh, tapi naruh jaminan. Akhirnya dia ngambil HP, harganya 3 juta. Dia naruh jaminan 3 juta. Dia bawa itu HP, dipasarkan. Kayak gini boleh. Andai kan si A balik, gak berhasil menjual HP itu, uang saya kembalikan. Nah, kalau hubungannya terjadi seperti itu, insya Allah tidak masalah. Tapi dohirnya dari skema yang tadi Anda sampaikan, nampaknya tidak terjadi demikian. Dalam arti beli putus, distributor beli putus, beli tapi tidak bisa dikembalikan. kemudian setelah itu dikirim kepada konsumen. Karena itu wallahu ta'ala alam, skema tadi kurang tepat karena melanggar sabda Nabi SAW, la tabi'u hatta taqbidah, jangan kau jual sampai kau terima. Yang lebih tepat gimana? Anda beli dari dari supplier, kemudian kirim ke tempat Anda. Nah, setelah Anda terima, baru dilakukan akad dengan konsumen. Wah, ini kan jadinya biayanya makin bengkak. Ya itulah konsekuensinya kalau mau melakukan skema yang benar. Kecuali kalau Anda sebagai wakil, sehingga sampaikan kepada supplier, saya jadi wakil saja, nanti fee-nya terserah supplier, pokoknya saya hanya memasarkan, jika laku transaksinya antara konsumen dengan supplier, sehingga transfernya langsung ke supplier, ya, lebih cepat. Kemudian barang dikirim dari supplier ke konsumen atas nama distributor, nggak masalah. Wallahu a'lam. Baik, kita coba bacakan satu pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita menyewakan lahan parkir kepada perusahaan ribawi? Bolehkah menyewakan lahan parkir ke perusahaan ribawi, ke bank ribawi? Wallahu ta'ala alam. Ada banyak fungsi sebenarnya, atau ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh nasabah ketika dia datang ke bank. Ada yang cuma mau ngambil uang, ada yang mau transfer, ada yang ini, ada yang ini. Sehingga perlu melihat mana yang dominan. Kalau yang dominan adalah bayar cicilan utang, atau yang dominan itu transaksi riba, maka Anda tidak boleh menyewakan lahan parkir itu untuk kegiatan mereka. Sebagaimana kita tidak boleh menyediakan parkir untuk orang yang mau beribadah di tempat ibadah orang kafir, ya. Misalnya mau apa, misalnya mau nyekar atau mau pengabdian, apa istilahnya, ya. Atau mau beribadah di gereja misalnya, Anda sediakan tempat parkir, ini tidak boleh. Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan tolong-menolong dalam dosa dan tindakan yang melampaui batas. Wallahu a'lam. Tayyib. Ini penelpon yang terakhir. Silakan. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda kecilkan volume televisinya, Pak. Silakan. Nggih. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda sudah terhubung, silakan. Ana mau tanya Ustaz. Langsung disampaikan Bapak, silakan. Ya. Ana tuh ada akad jual beli mobil sama keluarga. Cuman untuk pembayarannya ditanggungkan di akhir tahun, dikarenakan Ana sama keluarga tuh ada kerjasama usaha yang tutup bukunya itu akhir tahun. Iya. Iya, gimana itu hukum akadnya, apakah boleh gaib? Baik, cukup Bapak. Iya. Ya cukup. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam, dari apa yang saya pahami, insya Allah tidak ada hubungan antara akad jual beli mobil dengan usaha kerjasama yang Anda lakukan di tengah keluarga. Sehingga jual beli mobil ini dengan pembayaran di akhir tahun hukumnya sah-sah saja. Karena namanya pembayaran itu boleh dilakukan di depan, boleh dikredit, boleh juga dilunasi di akhir sesuai dengan kesepakatan. Sehingga kalau mobil sudah diserah terimakan, sementara Anda bayarnya nyicil, maka statusnya adalah baik bitaksid, jual beli kredit, dan jual beli kredit hukumnya diperbolehkan dengan ijma ulama. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.